Sudah rindu akan kehadirannya. Adik kandung Endang Estorina Ratih Purwati malam hari ini datang kembali dalam layar televisi Anda dengan album terbarunya Hitam Putih Fotomu. Hitam putih fotomu masih ada di sini, ku simpan selalu, ku pandang selalu kala rindu. Peace.